الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan melanjutkan sebuah perjalanan panjang dari kehidupan seorang muslim yang mana tujuan akhir kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan termudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah, selalu berada di jalan talabul ilmi. Seperti apapun rintangannya, seperti apapun kesulitannya, seperti apapun halangannya, kita harus tetap berada, kita harus terus berusaha untuk tetap berada di jalur talabul ilmi. Karena itu adalah jalan yang menjadikan seorang muslim diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'anil Karim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul al-ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat keutamaan seorang muslim dengan imannya, dan orang-orang yang berilmu di atas mereka memiliki maqam yang berbeda dibandingkan mukmin yang lain. Karena maqamul ilm, maqam menyebarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana puncak dari menyebarkan Al-Quran dan Sunnah adalah menyebarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam nas-nas Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan itu setiap muslim bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari hukum-hukum syariat atau fiqih Islami yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fatwa para sahabat dan fatwa para tabi'in dan hadis-hadis yang mursal, yang mana itulah khusus mazhab Hambali, yang mana Imam Ahmad termasuk salah satu dari sedikit ulama yang berhujjah dengan hadis mursal. Hadis mursal, akan tapi apakah semua hadis mursal dijadikan hujjah? Tentu tidak. Hadis mursal dalam mazhab Imam Ahmad dijadikan hujjah ketika ada perkara lain yang menguatkan hadis tersebut. Misal hadis tersebut maknanya secara sanad mungkin mursal, hadisnya mursal, akan tetapi mursal ini bukan mursal sahabi, akan tapi mursal tabi'in, mursal yang berhenti di golongan tabi'in. Apakah semua mursal diterima oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Tentu tidak, hanya hadis-hadis mursal yang bisa dijadikan hujjah, yang bisa dijadikan hujjah. Bagaimana hadis mursal padahal sanadnya terputus di generasi tabi'in bisa dijadikan hujjah? Ketika misalnya hadis tersebut maknanya sesuai dengan makna Al-Quran, atau maknanya sesuai dengan hadis lain yang sahih, musnad, marfu' sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis mursal tersebut sesuai dengan fatwa sahabat. Yang seperti ini biasanya oleh Imam Ahmad hadis meskipun mursal dijadikan hujjah untuk mengambil kesimpulan hukum. Oleh karena itu, hendaknya kita mengerti bahwasannya hukum-hukum dalam syariat Islam ini tidak hanya dipetik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di satu masalah mengatakan bahwasannya dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para sahabat. Tapi pada prakteknya, ketika berhadapan dengan beberapa masalah yang lain, tidak mengindahkan fatwa para sahabat. Kita akan ambil contoh ya, insyaallah. Anak akan nukilkan kepada antum sebuah permasalahan yang masih baru dan kita masih di dalamnya. Bagaimana kemarin atau mungkin sampai hari ini masih, kemarin juga ada yang menyampaikan bahwasannya banyak sekali yang mendakwahkan bahwasannya salat tarawih itu 8 rakaat dan bukan 20, berdalih dengan bahwasannya hadis ini dhaif dan lain sebagainya. Akan tapi dalam mazhab Imam Ahmad dan juga mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, salat tarawih itu 20 rakaat. Apakah mereka tidak mengerti hadis yang didhaifkan oleh ustaz di zaman kita? Apakah Imam Ahmad sejahil itu tentang unsur-unsur yang bisa menyebabkan sebuah hadis dikatakan dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah? Padahal para ulama yang ahli melakukan jarh dan ta'dil, ahli meneliti hadis, mengerti illah-illah atau alasan-alasan sebuah hadis dikatakan dhaif, itu tidak lepas dari ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala punya sebuah kitab berjudul Al-Ilal. Al-Ilal. Di sana disebutkan alasan-alasan yang sangat khafi, yang sangat tersembunyi, yang tidak semua orang mengerti bahwa alasan tersebut bisa menyebabkan hadis menjadi dhaif. Imam Ahmad sangat mengerti sebab-sebab yang menjadikan sebuah hadis menjadi dhaif yang tidak dimengerti orang lain. Itu derajat keilmuan Imam Ahmad dalam ilmu hadis. Tapi beliau tetap berfatwa bahwasannya jumlah rakaat tarawih 20. Apakah ulama hadis di zaman sekarang lebih faqih tentang hadis, lebih mengerti tentang ilmu riwayat dibandingkan beliau rahimahullah ta'ala? Kita enggak perlu berbicara tentang ulama hadis yang jumlahnya sangat banyak. Cukup satu saja. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita akan nukilkan. Ini dalam kitab Faidul Jalil ala Matnid Dalil, yang merupakan kitab Muasirin. Di dalam keterangan penulis disampaikan bahwasannya وظاهر المذهب أن سنة التراويح لا تحصل إلا باستكمال العشرين. Dan yang nampak menurut penulis bahwasanya mazhab Imam Ahmad, fatwa Imam Ahmad menunjukkan bahwa kesempurnaan tarawih tidak bisa didapatkan kecuali dengan 20 rakaat. Menunjukkan bahwasanya boleh. Bahwasanya boleh. Imam Ahmad seakan-akan mengatakan boleh saja kurang dari 20 rakaat. Akan tetapi kesempurnaannya ada di 20 rakaat. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam fatwanya annahu tsabata an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anhu kana yaqumu bin nas 20 rakaah fi Ramadan. Dan hadis yang dijadikan hujjah, yang mungkin didhaifkan oleh beberapa ulama, itu dijadikan hujjah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau Anda pribadi tidak mengerti alasan mendhaifkannya seperti apa. Terkadang mereka mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang seakan-akan tidak kenal dengan beliau. Harus kita harus bersifat insaf, jangan mengambil fatwa sesuai dengan hawa kita. Karena yang 8 rakaat pun kita harus perhatikan bukan hanya jumlah rakaatnya, tapi sifat salatnya pun harus diperhatikan. Ana dapat share-sharean Twitter bahwasannya di Florida di Amerika itu imamnya menerapkan salat tarawih, menyelesaikan di rakaat yang pertama surat Al-Baqarah, tidak rukuk kemudian ditambah surat Ali Imran, tidak rukuk kemudian ditambah surat An-Nisa, tidak rukuk kemudian ditambah surat Al-Maidah, mengamalkan hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Kalau mau mengambil sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil yang sesuai dengan hawa kita saja. 8 enak, tidak capek, ya enggak? Dan ana dengar kemarin bahwasannya kalau ana yang imami tarawih misalnya, ada yang protes karena terlalu lama. Padahal ana hanya mengambil berapa lembar dari surah Al-Baqarah, coba. Ya enggak? Sudah protes. Ana khawatir kecenderungan kita mengambil yang 8 rakaat itu karena sesuai dengan hawa kita. Apakah syariat Islam itu diukur dengan hawa kita atau diukur dengan dalil? Kalau diukur dengan dalil harus fair. Perhatikan kekuatan dalil masing-masing pendapat. Kita akan perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya riwayat yang berasal dari sahabat Ubay bin Ka'ab, salat tarawih bersama para sahabat 20 rakaat adalah riwayat yang sabitah, riwayat yang bisa dijadikan hujjah. Wa qala Ibnu Abdul Barr, Al-Imam Ibnu Abdul Barr seorang ulama Malikiyah, seorang mujtahid di kalangan Malikiyah, mengatakan di dalam kitabnya Al-Istidhkar, qala Ibnu Abdul Barr fil 20 raka'ah min ghairi khilafin baina sahabah, tidak ada khilaf di kalangan sahabat bahwasanya salat tarawih 20 rakaat. Bagaimana menurut anda? Al-Imam Ibnu Abdul Barr tidak paham tentang riwayat, tidak paham tentang hadis atau seperti apa kira-kira. Beliau mujtahid. Kama fil istidhkar, seperti disebutkan dalam kitab Al-Istidhkar. Dan ijma' para sahabat hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, sahabatku tidak akan sepakat dalam satu hal yang mana itu adalah kesesatan, itu tidak mungkin. Kalau sahabatku sudah sepakat dalam satu hal, insyaallah itu adalah sebuah hak, sebuah hal yang benar. Oleh karena itu ijma' para sahabat dalil qat'i. Dalil yang kebenarannya dihitung sebagaimana Al-Quran, sebagaimana Al-Quran. Bahkan ijma' para sahabat akan menghukumi makna Al-Quran yang multitafsir. Ayat-ayat Al-Quran yang multitafsir akan dikerucutkan maknanya dengan ijma' para sahabat. Lalu bagaimana kita menyelesaikan? Dalam Sahih Al-Bukhari sebutkan 8 rakaat, Sahih Muslim sebutkan 8 rakaat. Lalu bagaimana para sahabat bisa ijma' 20 rakaat? Apakah yang paling banyak menyaksikan salat tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabat atau Aisyah radhiyallahu anha? Adalah seorang wanita, ada yang namanya kondisinya sedang haid dan lain sebagainya. Apakah salat tarawih itu sebuah salat yang hanya diketahui oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salat yang disaksikan para sahabat dan syiar yang nampak di tengah masyarakat? Apakah itu amalan tersembunyi yang hanya diketahui oleh ummul mukminin? Apakah salat tarawih itu syiar yang dilaksanakan di tengah lapangan kemudian disaksikan banyak sahabat, yang mana kira-kira? Oleh karena itu seseorang harus jeli. Betul hadis ummul mukminin 8 rakaat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, betul. Akan tapi harus diperhatikan riwayat yang lain dari para sahabat yang menyaksikan tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan tarawihnya Ubay bin Ka'ab dan para sahabat yang lain. Tentu kita harus memperhatikan adakah riwayat dari mereka, adakah pendapat dari mereka terhadap masalah ini. Kalau ada, maka pendapatnya apa? Kita harus teliti betul. Dan yang mengatakan 20 rakaat, bagaimana kita menafikan hadisnya Ummul Mukminin yang 8 rakaat? Nanti terlalu panjang debatnya ya. Debatnya terlalu panjang. Akan tapi ana ingin menyampaikan bahwasanya 20 rakaat itu adalah pendapat para sahabat min ghairi khilaf, tanpa ada khilaf. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Dan itu fikih yang disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, sampaikan kepada para atba' tabi'in, sampai kepada para imam-imam mazhab. Bagaimana Imam Ahmad sampai berpegang dengan fatwanya para sahabat, dan kebanyakan dari para sahabat kemudian memutuskan bahwasanya kesempurnaan salat tarawih adalah 20 rakaat. Begitu juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Malik, dan banyak para ulama kibar, ulama salaf. Dan Arab Saudi dari dulu sampai sekarang selalu menggunakan 20 rakaat. Hanya di zaman akhir-akhir, mulai Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Bas, dan mungkin di guru-guru sebelum mereka. Karena Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga menyebutkan riwayat yang 20 rakaat. Jadi baru di akhir-akhir ini muncul gerakan 8 rakaat. Itu gerakan yang baru, maksudnya kampanye atau promosi baru 8 rakaat. Dari zaman salaf ma'ruf tarawih itu 20 rakaat, ma'ruf dari zaman salaf. Dari zaman para sahabat, dari zaman tabi'in, atba' tabi'in, imam mazhab. Lalu apakah mereka enggak pernah baca hadis? Apakah mereka belajarnya cuma fikih seperti kita misalnya, cuma baca kitab Raudul Murbi' saja, bagaimana? Mereka, Imam Ahmad dari subuh, sebelum subuh sudah berangkat untuk mengumpulkan hadis. Bahkan Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah mengatakan, Imam Ahmad itu dua kali mengelilingi bumi dua kali, cuma untuk mengumpulkan hadis, mengumpulkan fatwa para sahabat yang tersebar di berbagai belahan bumi. Barulah beliau akan menyimpulkan. Bukan seperti kita, lihat satu hadis langsung ambil kesimpulan. Imam Ahmad mengetahui ribuan hadis, ratusan ribu hadis, bahkan disaksikan oleh anaknya 1 juta hadis dihafal oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beserta sanadnya secara lengkap, yang sahih, yang dhaif, dan lain semuanya dihafal. Sanad dan maknanya beliau paham. Baru akan disimpulkan apakah 20 rakaat yang afdal atau 8 rakaat. Antum pilih yang mana, terserah antum. Ya, baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bab masah al-khuffaini. Tapi jangan langsung dirubah besok jadi 20 rakaat ya. Lanjut aja. Khair insyaallah. Yang jelas kalau imamnya bacanya panjang, jangan protes ya. Jangan protes, karena tarawih itu memang ibadah yang panjang, mengambil waktu banyak dari malam hari kita. Mengisi waktu malam dengan qiyam, mengisi waktu malam dengan qiyam, itulah salat tarawih. Itu salat tarawih, bukan cepat-cepat yang penting witir sama imam kemudian pulang, bukan seperti itu. Jangan sampai ketika kita beribadah itu tujuan kita itu akhir dari ibadah tersebut, bukan. Nikmati rakaat pertama, dinikmati. Kalau enggak paham yang dibaca imamnya apa, berarti salah sendiri. Iya kan? Jangan salahkan imamnya, baca terlalu panjang. Anda enggak paham, Anda bosan dengan bacaan Quran imamnya karena terlalu panjang, karena enggak paham isinya, itu kesalahan Anda sendiri. Bukan salah imamnya. Imam membacakan Al-Quran supaya antum mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil faedah dari Al-Quran. Adapun antum tidak bisa mengambil faedah dari bacaan imam, salah sendiri. Betapa banyak institusi-institusi, lembaga-lembaga yang membuka kelas bahasa Arab. Sangat banyak, enggak? Sangat banyak. Kenapa tidak mau sungguh-sungguh belajar, mengorbankan waktunya, hartanya, jiwanya, raganya untuk belajar bahasa Arab? Banyak orang di luar sana mengorbankan itu semua cuma untuk biar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bertahun-tahun belajar sampai baca Quran saja tidak bisa, sedikitlah paling tidak ikut merasakan ini sedang cerita kisahnya Nabi Nuh Alaihi Salam. Ini sedang cerita tentang penduduk surga. Ini sedang cerita tentang penduduk neraka. Kalau belum bisa mengikuti kenikmatan bacaan imam, maka harusnya menyalahkan diri sini, bukan menyalahkan imamnya, baca terlalu panjang dan lain sebagainya. Waliyatu billah. Tidak boleh seperti itu. Ibadah tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, bukan cepat-cepat pengin pulang. Kalau pengin cepat-cepat pengin pulang, enggak usah ikut aja sekalian. Salat tarawih di rumah sendiri, terserah mau baca qul huwallahu ahad semua juga enggak apa-apa. Adapun sudah ikut di jamaah, harus menghargai pemimpin rombongan salat, yaitu imam salatnya, hargai. Berikan porsinya, berikan maqamnya. Mau baca sepanjang apapun ikuti, ya itulah imam antum. Ikuti. Kalau tidak bisa mengambil faedah berarti salah sendiri. Baik. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah sampai pada perkataan muallif rahimahullahu taala, wabtida'ul muddati. Dan waktu awal penghitungan rukhsah yang bernama bolehnya mengusap di atas dua khuf atau yang semisalnya seperti kaus kaki, dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti, kapan waktu 24 jam itu dimulai atau 72 jam itu dimulai. Min hadathin ba'da lubsin ala tahiril aini. Coba silahkan angkat tangan yang bisa menjelaskan paragraf ini. Wabtida'ul muddati min hadathin ba'da lubsin ala tahiril aini. Jelaskan itu dulu. Anak kemarin sudah bilang, anak akan tanya bahwasanya harus ada yang bisa menjelaskan paragraf yang ini. Jangan sampai pulang kemudian kitabnya hanya ditaruh di lemari, ditanya, "Abi habis ikut pelajaran-pelajaran ini fikih Islami. Tayib, saya tolong diajari." Dibuka, ini apa ya maksudnya ya? Loh, ya buang-buang waktu yang seperti itu. Waktu yang singkat antum harus ambil faedah sebanyak mungkin. Jangan terlalu zuhud dalam talabul ilmi, harus tamak ya dalam talabul ilmi. Silakan jelaskan paragraf tersebut. Wabtida'ul muddati min hadathin ba'da lubsin ala tahiril aini. Jangan sampai kita melangkah terlalu jauh, ternyata cuma ya hanya semu saja. Banyak anak bertemu banyak para talabatul ilm, "Saya sudah menyelesaikan matan ini dengan Ustaz Fulan, matan ini dengan Ustaz Fulan." Tayyib, mana? Buahnya mana? Thamarahnya mana? Bisa enggak menjelaskan paragraf-paragraf ini? Kalau enggak bisa, ya buat apa kita membanggakan diri pernah belajar dengan Ustaz Fulan, pernah menyelesaikan kitab ini dengan Ustaz Fulan? Mana hasilnya? Kita ambil banyak-banyak buat apa? Sedikit-sedikit, satu-satu, tapi mutqin. Antum paham betul, antum di rumah bisa menyampaikan kepada paling enggak keluarga dulu. Latihan antum di rumah, ilmunya disampaikan kepada keluarga. Nanti antum ketika belajar ngajar, paling enggak kepada keluarga, nanti antum ngerti di bagian mana yang antum enggak paham. Ya, terkadang seseorang ketika mengajar itu dia jadi mengerti bagian mana yang sebenarnya dia belum paham betul. Tapi kalau antum gak pernah nyoba ngajar, apa yang antum ambil, antum gak akan ngerti kelemahan antum. Itu pengalaman kita semua seperti itu. Oleh karena itu coba nanti di rumah, ini maksudnya seperti ini maksudnya seperti ini, hadis ini maksudnya seperti ini, ada kalimat yarfa'uhu maksudnya ini, hadis ini seperti ini, maksud kalimat ini begitu, ini kaitannya dengan ini seperti apa, begitu. Sehingga selesai dari materi antum menguasai materi, tinggal murojaah saja. Ayo, yang mau jelaskan siapa? Angkat tangan. Wabtida'ul muddati min hadathin ba'da lubsin ala tahiril aini. Coba. Salah nanti kita bantu untuk perbaiki. Kalau jawabnya salah nanti diperbaiki, biasanya ingatnya lebih kuat biasanya. Ayo. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على ظاهر العين. Apa yang dikandung dari paragraf yang ditulis oleh muallif di sini? Coba nanti kita rangkai satu setengah. Hitungan waktu dimulai pada saat pengundanganku pada kondisi suci. Hitungan waktu dimulai pada saat terjadinya hadas pada saat pengundanganku dalam kondisi suci. Tayyib. Jadi ibtida'ul muddah min hadatsin ba'da lubsin. Kalimat min hadatsin menunjukkan sebelumnya khuf atau kos kaki, yang seperti khuf maksudnya syarat-syaratnya itu dipakai dalam kondisi suci. Itu yang dikandung dari perkataan muallif. Khuf atau yang semisal dengannya dipakai dalam kondisi suci. Ya. Sudah bersuci baru dipakai. Kemudian terjadi hadatslah, itulah waktu penghitungan dimulai. Ahsant. Ala zahiril aini, apa yang dimaksud dari ala zahiril aini? Apa yang ingin disampaikan muallif dari kalimat ini? Yang zahir apanya? Orangnya, airnya, khufnya atau yang semisal dengannya. Mengusap di atas khuf atau yang semisal dengan dengannya. Khufnya statusnya tahiril aini. Apa maksud tahiril aini? Suci secara kasat mata. Suci dari najis sederhana. Suci dari najis. Suci dari najis ada dua. Najis yang apa? Aini ya. Atau najis yang hukmi ya. Yang dimaksud di sini suci dari najis yang apa? Ayo udah jelaskan begitu, apa susahnya? Mengusap di atas khuf atau yang semisal dengannya disyaratkan bahwasannya khuf tersebut atau yang semisal dengannya tidak terbuat dari sesuatu yang najis ainiyah. Tayyib. Fala yamsahu ala najis, dijelaskan oleh penulis bahwasannya tidak boleh mengusap di atas khuf atau yang semisalnya ketika terbuat dari najis. Karena najis ainiyah itu tidak bisa menjadi tahir abadan. Ya. Yang najis yang bisa berubah menjadi tahir yang seperti apa? Najis yang apa? Yang hukmiyah. Pada asalnya dia tahir, kemudian kejatuhan najis atau ketempelan najis. Tidak boleh mengusap di atas khuf atau yang semisalnya terbuat dari kulit babi misalnya atau kulit anjing, walau fi darurah, kepepet. Ini saya pakai karena kedinginan. Ya, saya pakai karena kedinginan, minus 50 derajat. Kalau saya copot, kaki saya bisa membeku, saya enggak bisa jalan dan tulang saya sakit. Antum pernah kedinginan sampai tulangnya sakit? Kena angin? Pernah enggak? Ya, itu baru suhunya berapa? Bayangkan minus 50, ya. Jadi jangan meremehkan. Betul, di kondisi cuaca-cuaca yang ekstrim seperti itu orang-orang darurah harus menggunakan penutup kaki. Yang paling penting kaki. Baik terbuat dari kulit maupun terbuat dari bulu. Walau fi darurah, meskipun darurat saya enggak bisa dilepas kufnya. Kalau dilepas saya bisa kondisinya berbahaya. Tetap harus dipakai, tapi enggak boleh mengusap. Mau dicuci pakai air langsung malah mempercepat ajal, ya kan? Mempercepat ajal. Diusap pakai air langsung dia enggak berani, terlalu dingin. Diusap juga enggak bisa karena terbuat dari bahan yang najis. Lalu apa solusinya? Tayammum. wa yatayammama ma'aha limastur. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia bisa tayammum limastur dengan syarat khuf atau yang semisalnya menutup kedua mata kaki. Naam. Jamil. Ahsanallahu ilaikum. Mubah. Syarat kemudian setelah tahiril aini, syaratnya adalah dia harus sesuatu yang mubah. Apa maknanya? Fala yajuzul mashu ala maghsubin. Mubah di sini maksudnya bukan sesuatu yang hasil dari mencuri, ya. Atau tidak boleh digunakan, haram. Haram untuk digunakan. Misalnya wala ala haririn li rajul. Sutra, ya, sutra enggak boleh. Enggak boleh untuk siapa? Untuk rajul enggak boleh. Li'anna lubsahu ma'siyah fala tustabahu bihi rukhsah. Karena menggunakan barang curian itu maksiat. Nyolongnya saja sudah maksiat, dipakai sekalian, gitu. Lebih nambah lagi. Fala tustabahu bihi rukhsah, dan rukhsah atau kemudahan itu tidak diberikan kepada kondisi-kondisi perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat harusnya ditinggalkan. Kalau diberi kemudahan namanya mendukung. Dan syariat Islam tidak mendukung perbuatan maksiat. Oleh karena itu tidak boleh mengusap atau menggunakan syariat masa al-khufaini ketika bendanya haram. Kalau yang pertama tahiril ain tadi bendanya najis. Sekarang haram, tidak najis tapi haram. Misalnya haram adalah hasil mencuri atau terbuat dari bahan yang enggak boleh digunakan oleh laki-laki. Tayyib. Tahiril aini, Anda menyinggung sedikit yang kemarin. Berarti kita boleh menggunakan syariat masah al-khuffaini ketika khufnya atau yang semisalnya terbuat statusnya adalah bukan najis tapi mutanajis. Apa bedanya najis dan mutanajis? Aini. Najis itu aini. Mutanajis itu hukmi. Paham dong? Sahil. Kalau yang dilarang adalah yang aini, ya, menunjukkan kalau khufnya statusnya mutanajis, boleh enggak masah di atas keduanya? Boleh. Kalau najisnya berada di bawah. Kalau najisnya berada di atas, pertanyaannya. Kemudian Anda bacakan naskah dari Kasyaful Ghina. Tahirul aini walau masa' ala khuffin tahiril aini lakin bibatinihi aw qadamihi najasatun la yumkinu izalatuha illa binas'ihi jazal mas'u alaihi. Kalau kondisi khufnya tahirul ain, dia bukan najis yang aini, ya. Tapi najisnya hukmi atau mutanajis. Mutanajisnya bagaimana? Dia terbuat dari benda yang tahir. Misalnya terbuat dari kulit sapi misalnya, ya. Kulit sapi yang bukan bangkai, ya, yang bukan bangkai. Kemudian bagian bawahnya ada najis. Habis nginjek kotoran kucing misalnya atau kotoran anjing. Dan najis tersebut tidak bisa dihilangkan. Kecuali harus dicopot dulu, kemudian digosok, kemudian dikasih rinso, kemudian dijemur, kemudian banyak sekali prosesnya untuk menghilangkan najis tersebut. Kalau kondisinya sampai harus dicopot, maka tidak perlu dicopot. Syaratnya tadi najisnya di mana? Di bawah. Pertanyaannya, kalau najisnya di atas, boleh nggak mengusap? Menggunakan syariat masah al-khuffaini. Ini berkaitan dengan babul miyah. Mana? Kan sekarang mutanajis. Itu najis maksudnya penyam suhala najis, itu najis yang terbuat dari sesuatu yang najis. Yang aini. Sekarang yang tahiril ain. Mutanajis. Asalnya tahir kulit sapi, bukan sapi bangkai, tapi sapi yang disembelih dengan syariat Islam. Kulitnya digunakan untuk membuat sepatu. kemudian kejatuhan kotoran yang najis di bagian atasnya. Boleh enggak mengusap? Kalau di bawah boleh, dengan syarat tidak bisa dibersihkan tadi ya. Harus dicopot dulu, digosok dan lain sebagainya. Sekarang kalau di atas, kalau najisnya berada di atas, boleh? Ya berarti enggak ada. Dibersihkan dulu, ya sudah berarti enggak ada najisnya. Gimana? Oke, enggak jelas. Iya, jawab dengan istilah-istilah yang fikih. Anda sudah bilang ini berkaitan dengan babul miyah. Airnya banyak apa sedikit? Ya sudah, air sedikit ketemu najis hukumnya. Wes kayak gue paham? Iya selesai. Mengapa kalau najisnya berada di atas kita tidak boleh mengusap di atasnya? Karena air yang kita gunakan berjumlah sedikit, dan air yang sedikit ketika bertemu dengan najis hukumnya najis. Selesai. Paham dong? Tayib. Satirinil mafrud. Sekarang syarat berikutnya, bahwasannya khuf tersebut atau yang semisal dengannya satir lil mafrud, menutup batas yang harus dibasuh ketika dia berwudu. Ketika berwudu di bagian kaki, kita harus membasuh sampai kemana? Sampai ke Ka'bain. Ka'bainnya ikut dibasuh enggak? Kan ayatnya ilal Ka'bain. Dapat dari mana antum ma'ama? Wong ayatnya aja ilal kok. Ijma' sahabat coba. Ya, ijma' sahabat bagaimana bisa menentukan makna Al-Qur'an? Ajib. Jadi ijma' sahabat itu dalil qat'i. Dalil yang enggak boleh ditolak. Kalau sahabat sudah ijma', itu akan sangat menentukan makna dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada asalnya ila itu menyebabkan daerah tujuan atau titik yang menjadi tujuan itu tidak ikut dihitung. Hah? Tidak ikut dilewati. Antum mengukur dari rumah antum sampai ke masjid, kira-kira meterannya sampai masuk ke dalam masjid enggak kira-kira? Cuma sampai depan kan? Ya sudah. Itulah ila pada asalnya. Maka kalau antum mengatakan ila di sini bermakna ma'ah, dapat dari mana? Antum menantang firman Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas lafadznya ila kok diganti ma'ah. Yang bisa merubah tentu bukan antum, tapi siapa? Ijma'nya siapa? Ijma'nya para sahabat bisa menentukan makna Al-Qur'an. Yang ila bisa berubah jadi ma, bisa jadi ma'ah. Dan beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa ila itu bisa terkadang bermakna ma'ah. Dan itu sudah kita jelaskan di bab yang sebelumnya. Satirul mafrud. Khuf atau yang misalnya menutup sampai bagian yang harus dibasuh ketika dia berwudu secara normal. Walau bisyaddihi aw syarjihi. Meskipun kazurbul alladhi lahu saqun wa ura yadkhulu ba'daha fi ba'd. Antum bisa cek di Google ya, tulis zurbul gitu. Nanti keluar gambar sepatunya. Ya, dimanfaatkan teknologi itu, dimanfaatkan ya teknologi ya. Coba yang punya HP tulis zurbul gitu, nanti keluar. Bulan enggak gambarnya? Zurbul itu semacam pelindung kaki dengan bentuk seperti sepatu atau kaos kaki, akan tetapi bagian atasnya, jadi bukan bagian yang di bawah ya, tapi yang ke atas. Bagian ke atasnya ini apa? Kendor, ya. Bagian ke atas kendor, bagian bawahnya yang seperti ini rapet, ya. Maksudnya kenceng, nempel dengan sempurna. Bagian atasnya kan kendor. Kendor tapi bisa diikat. Maksudnya apa? Supaya antum bisa nentukan tingginya mau seberapa gitu loh. Mau tinggi dimaksimalkan sampai setengah betis, ngikatnya nanti di atas. Mau lebih turun sedikit, itulah itu kendornya sengaja. Ya. Dunana gambare ya. Memang ana sikile dalam ini sih. Bagaimana sih sikil berbeda? Ini bagian bawah, ini bagian yang ke atasnya, ya. Yang bagian ke atasnya ini terbuat agak longgar. Tujuannya supaya bisa naik turun, tidak selalu kencang terus. Ya. Nah, bisa naik turun. Tergantung keinginan yang punya. Saya pengen pakai lagi, pengen agak sedikit turun, ya sudah diturunkan, kemudian diikat. Saya pengen agak tinggi, berarti dimaksimalkan, mungkin sampai setengah, kemudian baru diikat. Tergambar gak kira-kira? Gambar ya? Iya, tuh atasnya kan kendor ya. Atasnya itu kendor, bawahnya nempel dengan kaki. Tapi bagian atasnya kendor. Menyesuaikan keinginan yang punya, pengen makainya setinggi apa? Share di grup ya. Bisa pendekar, bisa sendal pendekar. Tapi sendal pendekar bukan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini itu yang rapet, tapi bagian atasnya itu kendor, ya, bagian atasnya kendor. Bagian bawahnya rapet, bagian atasnya kendor. Kalau sendal pendekar enggak rapet semua ya, enggak rapet semua. Ini rapet, bagian bawah rapet, bagian atas kendor. Kira-kira seperti itu. Karzulbul ladzi lahu saq wa 'uru yadkhulu ba'daha fi ba'd. Bisa model yang kendor. Model yang kedua itu seperti tadi yang sendalnya pendekar. Tapi kalau sendal pendekar terbuka semua, enggak. Ini yang bagian bawah rapet, tapi yang ke atas seperti sendal pendekar. Tapi ini kalau ini ada model iketannya. Kalau diikat jadi rapet ya. Kalau dibuka longgar. Kalau diikat seret jadi rapet semua. Enggak ada yang nampak sedikit pun dari kulit yang pakai. Nah, kira-kira seperti itu. Sadir lil mafrud kazarbul. Fala yamsahu ma la yasturu mahal al fardhi. Nah. Kalau tadi longgarnya bisa jadi rapat karena diikat, atau yang tadi seperti anyaman ya, seperti anyaman. Tapi bisa diikat kemudian jadi rapat, yang seperti ini tetap boleh diusap di atasnya karena mengambil hukum khuf ketika diikat. Ketika diikat dia menjadi seperti apa? Seperti khuf. Meskipun kalau dibuka ikatannya dia longgar. Kalau dibuka enggak boleh. Tapi kalau sudah diikat dia seperti khuf, boleh dilakukan masal khuf ini. Fal yamsahu ma la yasturu mahal al fardh li qisarihi. Kalau terlalu pendek sampai di bawah kedua mata kaki enggak boleh. Au sa'atihi, longgar sepatu boot. Ya, sepatu boot tinggi betul, tapi longgar, ya enggak? Kelihatan bagian yang harus dibasuh ketika berwudu. Al-safa'ihi atau transparan. Transparan. Betul, satir menutup sampai di atas kedua mata kaki, tapi transparan, nampak warna kulitnya, sebenarnya juga enggak bisa. Aw kharaqin fihi wa in saghara, atau sedikit ada sobek ya, lubang sedikit ada sobek lubang, hatta maudhi'al kharzi, meskipun sangat kecil lubangnya itu tetap tidak boleh dilakukan masah di atasnya model seperti ini. Fa in dhamma wa lam yabdu minhu syai', kalau bolongnya tadi bisa dirapetin ya, kemudian diganjel pakai apalah, dijepit, dipeniti, nah kemudian pas dipakai lubang ini tidak nampak, yang seperti ini dijadikan hukum khuf, maka boleh untuk dilakukan masah di atasnya. Yang enggak boleh itu yang mana tadi? Terlalu pendek di bawah dua mata kaki. atau menutup kedua mata kita tapi longgar. Baik longgar, baik nampak, ya kan? Yang tadi punya pendekar, ya, nampak apa namanya kulit-kulitnya. Yang mana ketika diikat seret, jadi rapat dan tidak nampak warna kulitnya. Kalau diikat boleh, kalau dibuka seperti ini maka tidak boleh. Ausofaih atau transparan, atau ada lubang sobek meskipun sangat kecil, akan tetapi kalau sobekan tersebut bisa ditutup, kemudian pas dipakai tidak nampak lagi sobeknya, maka kembali boleh diusap. Yathbutu binafsihi. Yathbutu binafsihi. Makna yathbutu binafsihi itu mudahnya tidak melorot, ya. Sabit, dia tetap. Antum pernah punya kaos kaki yang kegedean enggak? Iya, antum pakai jalan, lama-lama melorot terus, seret seret seret. Iya enggak? Apa banyak di rumah di sini kegedean. Kalau antum punya gampang. Apa ilustrasinya sangat mudah. Antum jalan dia melorot sendiri, iya kan? Nah, yang seperti ini enggak boleh masuk di atas keduanya. Ya, enggak boleh. Dia melorot, tapi kalau tak ikat, ya, dia melorot, tapi pentak tala ini epinora melorot. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ditaleni boleh, kalau ini ditaleni tidak boleh. Kalau ini ditaleni tidak boleh. Perbedaannya nanti. Fa in lam yathbut illa bi syaddihi lam yajuz al mashu alaihi. Yang melorot tadi meskipun anda tali, ya, anda ikat bagian bawahnya, kuput, orang bakal melorot maning, tetap tidak boleh dilakukan masah di atas keduanya. Kecuali satu kondisi, yang melorot tadi asalnya tidak boleh, bisa jadi boleh. Satu penyebabnya, wa in thabata bina'laini. Satu kondisi yang menyebabkan kaos kaki melorot boleh dilakukan masah di atas keduanya adalah tidak melorot karena menggunakan sandal. Cuma satu yang boleh, selain itu enggak bisa. Kenapa? Karena sandal ini pengecualian. Karena banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas jawrobnya dan sandalnya. Karena itu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dilakukan pengecualian. Pada asalnya tidak bisa. Karena sesuatu yang melorot pada asalnya tidak bisa pada asalnya tidak bisa digunakan dan tidak bisa mengambil hukum khuf. Adapun yang tadi, yang pertama, yang melorot bagian atasnya, ya enggak? Sekarang sama-sama enggak ditaleni nih. Sama-sama enggak ditaleni. Yang melorot bagian atasnya. Yang kedua, yang melorot bagian bawahnya, ya enggak? Kalau dibuat jalan, kira-kira yang copot yang pertama apa yang kedua? Yang enggak? Yang pertama, yang melorot yang ke atas. Yang kedua, yang melorot yang bagian bawah. Kalau bagian bawah melorot, yang melorot semua. Biasanya kalau yang terlalu besar seperti itu. Kira-kira kalau dibuat jalan, itu yang nanti lepas duluan yang mana kira-kira? Yang kedua, ya. Yang pertama lepas enggak? Yang pertama enggak lepas karena bagian bawahnya kencang, ya enggak? Itulah penyebab membedakan dua masalah. Yang pertama, ini adalah bukan sesuatu yang wajar orang pakai. Ya kaos kaki melorot ngapain dipakai? Kemudian dikasih rukhsah sekalian. Ya enggak? Rukhsah itu diberikan kepada hal yang dibutuhkan oleh manusia. Enggak ada manusia yang sengaja jalan-jalan pakai kaos kaki kedodoran, itu enggak ada. Kemudian sengaja sampai melorot-melorot, enggak ada. Nah, rukhsah tidak diberikan pada hal-hal yang seperti ini. Beda dengan yang pertama, karena yang pertama masih bisa digunakan untuk berjalan. Maka rukhsah bisa diberikan kepada yang seperti itu dengan syarat menutup seluruh batas kaki yang harus dibasuh ketika dia berwudu. Udah, selama itu ketutup dan enggak melorot lagi bagian atasnya maka boleh. Beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah cuma boleh satu, ketika dirapatkan menggunakan sandal. Karena itulah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. masaha ila khali'ihima madamat muddatuhu. Akan tetapi waktu masahnya menjadi terikat dengan sandal. Kalau dia menggunakan kaos kaki misalnya dan sandal, kemudian masah di atas keduanya, waktunya terikat dengan waktu yang umum tadi yang 24 jam dan 72 jam plus terikat dengan sandal. Kalau sandalnya dilepas maka harus mengulangi, karena tadi dia dapat rukhsah menggunakan jawroben dan sandal. Maka kalau sandalnya lepas, rukhsahnya pun kembali hilang dan harus mengulangi bersucinya kembali. Naam. Wala yajuzul mashu ala ma yasqut. Nah, di sini jelaskan kaidah umumnya, tidak boleh mengusap pada sesuatu yang copot atau melorot pada umumnya ketika digunakan untuk berjalan. Wa jawrabin min khuffin bayan li zahir. Tadi disebutkan syarat-syaratnya. Kita ulangi ya. Wa ibtida'ul muddati min hadatsin ba'da lubsin ala ini syarat-syaratnya dimurai. Syarat yang pertama, tahiril aini. Kemudian syarat yang kedua adalah mubah. Syarat yang ketiga adalah satir lil mafrud. Syarat yang keempat adalah yathbutu binafsihi. Lah, syarat-syarat ini kalau dipenuhi bisa dipakai ketika apa yang diusap? Yang diusap adalah yang pertama adalah khuf, ya. Yang pertama adalah khuf min khuffin. Syarat tadi dipenuhi bisa digunakan ketika yang diusap adalah khuf min khuffin. Dari tulisan muallif di situ min khuffin. Ayyajuzul mashu ala khuffin yumkinu mutaba'atul mashyi fihi 'urfa. Qala al-Imam Ahmad laisa fi qalbi min al-mashi shay'un fihi 40 hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad ingin membantah kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada mereka yang menganggap syariat ini sudah dihapus karena bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan apa? Yang menganggap syariat masah al-khuffain ini sudah dihapus, yang menganggap syariat masah al-khuffain ini sudah dihapus itu karena bertentangan dengan apa? Bukan berarti yang benar ya. Ini anak bilang yang menganggap. Apa alasan mereka menganggap seperti itu? Karena ayat-ayatnya bertentangan dengan apa? Hadis-hadisnya bertentangan dengan apa? Hadisnya bertentangan dengan apa? Dengan ayat apa? Baik, baca ayatnya. Silakan dibaca. Biar antum ingat, tak ulang-ulang terus ayatnya. Ayat wudu seperti apa? Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, naam, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa arjulakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Naam. Maka ayat tersebut memerintahkan kita untuk apa? Untuk membasuh kedua kaki. Kenapa Anda mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki? Jelas-jelas perintah ayatnya adalah membasuh atau mencuci kedua kaki. Berarti ketika antum mengamalkan hadis ini akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau turunnya duluan hadisnya, kemudian ayatnya turun belakangan, berarti Al-Qur'an yang menghukumi hadis. Antum bicara seperti itu ketika hadis turun, hadisnya muncul setelah Al-Qur'an. Bagaimana antum berdalil bahwasannya Al-Qur'an yang turun duluan baru hadis itu muncul sehingga hadis itu menghukumi Al-Qur'an? Bagaimana kalau sebaliknya? perbuatan Nabi duluan, kemudian ayatnya baru muncul, baru turun, kemudian syariat ini ditinggalkan. Ada kemungkinan itu enggak? Ada. Dan memilih salah satu dari kedua kemungkinan itu butuh yang namanya dalil. Bagaimana? Asalnya membah sama. Kesimpulan itu muncul ketika antum mengatakan bahwasanya ayat tersebut turun terlebih dahulu, kemudian baru ada perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi merupakan pengkhususan, ya, bahwasanya ada rukhsah dalam umum ayat tersebut. Tapi ada kemungkinan terbalik. Awalnya perbuatan Nabi dulu sampai diturunkan ayat tentang wudu. Maka ayat ini akan menghapus syariat yang sebelumnya. Karena ayatnya umum. Taib, biar enggak terlalu lama. Dalam kitab Syarah Al-Muntaha, sama karangan Al-Imam Al-Buhuti, beliau menukil sebuah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Jarir. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bala, buang air kecil. Wa tawadda, kemudian berwudu. Thumma masaha 'alal khuffaini. Begitu sampai di kaki, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Tapi kalau cuma hadis ini, antum tidak bisa menyimpulkan bahwasannya ayatnya itu turun sebelum hadis ini. Harus menggunakan pemahaman para ulama. Baik. Qala Ibrahim An-Nakhai. Qala Ibrahim An-Nakhai. Fakana yu'jibuhum dhalika. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Ma'idah. Hadith muttafaqun alaih. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai menyampaikan bahwasannya Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Ma'idah, menandakan kemungkinan yang dua tadi, menandakan bahwasannya yang benar adalah hadis itu mengkhususkan keumuman yang ada di dalam Al-Quran dan tidak dibalik, ya. Karena Islamnya Jarir, kan Jarir mengatakan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap di atas kedua khufnya. Ternyata Islamnya Jarir itu setelah surat Al-Maidah tuh menunjukkan hadis mengkhususkan keumuman ayat. Jadi butuh sebuah penelitian yang menyatakan bahwasannya Jarir masuk Islam setelah surat Al-Maidah tuh turun. Di situ kuncinya. Kalau cuma pakai ngerti naskah ayatnya dan hadisnya tidak cukup. Orang Syiah akan mengatakan Al-Maidah turun belakangan setelah hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khufnya. Ulama yang lain mengatakan tidak, Al-Maidah turun duluan baru muncul hadis. Bagaimana menghukumi di antara keduanya? Mana yang betul? Harus dilakukan sebuah penelitian. Cari kapan Jarir masuk Islam. Nah, di situ kuncinya. Ternyata datang riwayat dari para sahabat bahwasanya Jarir masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah. Dengan ini perbuatan kaum Syiah yang menolak syariat masa Al-Khufaini bertentangan dengan ijma para sahabat. Baik. Qala Imam Ahmad laisa fi qalbi min al-mashi syai'un, aku tidak ragu sedikit pun tentang syariat masa Al-Khufaini. Fihi 40 haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 40 hadis aku temukan langsung bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampaikan bahwasanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan haddatsani 70 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ahmad mengatakan arbaun 40, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in ma'ruf mengatakan bahwasannya 70 orang dari golongan sahabat meriwayatkan kepadaku haddatsani, ya, meriwayatkan kepadaku 70 orang dari golongan sahabat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk tabi'in golongan apa berarti? Golongan kibar, bertemu sampai 70 sahabat golongan kibar. Haddatsani sab'una min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini, 70 orang sahabat memberikan kepadaku informasi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khufnya. Wa jawrabin safiqin. Selain khuf, jadi kita sudah ambil khuf, sekarang yang kedua yaitu jawrab. Bedanya khuf dan jawrab apa? Khuf dari kulit, jawrab dari selain kulit. Wa huwa ma yulbasu fir rajuli ala hay'atil khuffi min ghairi jild. Dan itu adalah sesuatu yang bentuknya seperti khuf, dipakai, terbuat dari selain kulit. Jawrab. Mengenai jawrab, beberapa ulama menolak jawrab, menolak penggunaan. Zaman sekarang bisa antum bisa gunakan kaos kaki misalnya, ya, semua yang terbuat dari selain go, yang terbuat dari selain kulit itu disebut dengan jawrab. Jawrab safik, dengan syarat jawrab tersebut safik, tebal, yaitu maksudnya menutup warna kulit. Sebentar. Qala al-Imam Ibnu al-Munzir warada al-masah 'ala al-jawrabain min 9 min as-sahabah. Dalam beberapa syarah menyebutkan bahwasannya mengusap di atas jawrabain itu riwayatnya datang dari sekitar 9 sahabat. Datang dari 9 sahabat dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Beberapa ulama menolak mengusap di atas kedua jawrabain atau kaos kaki. Yang kita lihat di zaman sekarang kebanyakan kaos kaki yang mirip dengan jawrabain. Bisa terbuat dari bulu, bisa terbuat dari kain wool, yang lain sebagainya. Umumnya kaos kaki lah, umumnya kaos kaki. Tapi tebal, dan syarat-syarat sudah kita sebutkan. Beberapa ulama tidak melihat syariat ini. Yang boleh khuf, kalau jawrabain tidak boleh. Selain dari kulit tidak boleh. Karena riwayat yang sahih itu khuf dan riwayat yang jawrabain itu tidak kuat. Tetapi Al-Imam Ibn al-Munzir menyampaikan 9 riwayat tentang Nabi SAW mengusap di atas jawrabain dan tidak ada satupun riwayat sahabat yang menyelisihi mereka. Antum sudah sampai ijma' belum di pelajaran usul fikih? Belum. Masih jauh. Jadi jawrabain 9 sahabat berfatwa atau meriwayatkan hadis tentang jawrabain tanpa ada satu sahabat pun yang menyelisihi mereka. Dan yang meriwayatkan ini adalah para ahli fatwa. Yang meriwayatkan adalah para ahli fatwa. Kalau meriwayatkan para ahli fatwa maka bisa dihukumi ijma' sukuti. Dia ijma' bukan karena banyaknya sahabat yang setuju, bukan, tapi karena yang berfatwa itu sahabat yang ahli dalam berfatwa. Kemudian sahabat lain yang ahli dalam berfatwa pun tidak menyelisihi pendapat tersebut. Ialah karena itu dinamakan ijma. Ijma dengan cara diamnya para ahli fatwa. Karena diamnya para ahli fatwa menunjukkan setuju. Karena seorang ahli fatwa tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Maka ketika ada fatwa dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang bolehnya nikah apa? Mut'ah. Lihat perbuatan sahabat yang lain yang ahli fatwa. Mereka berbondong-bondong mengingkari fatwa tersebut. Seperti itulah para ahli fatwa di zaman para sahabat. Kalau ada yang salah, mereka akan segera mengingkarinya. Tapi kalau mereka setuju, mereka cenderung diam. Itu yang namanya ijma' sukuti. Ijma' yang disimpulkan karena tidak ada khilaf pendapat satu atau dua sahabat yang ahli fatwa, kemudian tidak ada pendapat sahabat lain menyelisih pendapat itu, maka seakan-akan pendapat tersebut adalah ijma' sukuti. Ijma' sukuti ini, pendalilan dengan ijma' sukuti ini khilafiyah. Dalam mazhab Imam Ahmad, ijma' sukuti dalil. Dalam mazhab Imam Ahmad, ijma' sukuti dalil. Anda tidak mengerti dalam mazhab yang lain. Anda tidak mengerti dalam mazhab yang lain. Apalagi dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemungkinan bukan dalil. Anda lupa. Kemungkinan bukan dalil. Maka boleh untuk mengusap di atas kedua kaos kaki kita kalau kita sedang menggunakannya dan hendak bersuci. Dan sebelumnya digunakan atau dipakai setelah kita bersuci. Dalam kondisi suci digunakan, kemudian datang hadas, kemudian ingin berwudu, maka boleh untuk mengusap di atas keduanya. Min khuffin wa jawrabin safiqin wa nahmi wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Kal jarmuqi wa yusammal muqa wa huwa khuffun qasirun fa yasihhu al-mashu alayhi li fi'lihi alayhi salatu wassalam. Rawahu al-Imam Ahmad. Kalau khuf itu tingginya sampai setengah betis. Tapi kalau tingginya cuma sampai di atas mata kaki namanya jurmuk atau al-muq. Namanya al-jurmuk atau al-muq. Sama. Jadi intinya bukan tinggi atau pendeknya, intinya menutup batas yang harus dibasuh ketika berwudu. Wa yasihhu al-mashu aydan ala imamatin mubahatin li rajulin la imra'atin li'annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffani wal imamah. Kita sudah sebutkan di awal, kita sebutkan bab ini akan bercerita tentang lima hal yang boleh diusap sebagai pengganti wudu. Ada dua di kaki, ada dua di kepala. Yang satu bisa di mana-mana. Dua di kaki kita sudah sebutkan, ada khuf dan jawrab. Sekarang masuk yang berada di kepala. Sekarang masuk yang berada di kepala. Wa yasihul mashu aydan ala imamah. Boleh mengusap di atas imamah. Jadi tidak langsung mengusap di atas kepala kita, tapi imamahnya enggak perlu dilepas dan kemudian mengusap di atasnya. Mubahatin, syaratnya imamahnya mubah. Apa makna mubah? Tidak terbuat dari yang haram atau tidak didapatkan dari proses yang haram. Contohnya apa? Contohnya mencuri. Nah, dia bukan hasil mencuri, bahannya halal, tapi tidak boleh digunakan oleh laki-laki misalnya, ya. Pada asalnya bahannya halal, ya enggak. Sutra halal apa najis? Halal ya, suci maksudnya, suci ya, tahir bukan najis. Tapi enggak boleh digunakan oleh laki-laki. Meskipun bentuknya imamah, meskipun dia beli dengan cara yang ma'ruf, tidak hasil mencuri. Yasul mashu aidan ala imamah, syaratnya mubahah. Kemudian untuk laki-laki, Adapun wanita menggunakan imamah maka tidak diberikan rukhsah boleh mengusap di atas imamah. Mengapa kira-kira? Kalau laki-laki boleh, kalau perempuan enggak boleh. Kenapa? Karena perempuan enggak pakai imamah. Yang menggunakan imamah itu laki-laki. Dan kita dilarang tasyabbuh kepada kaum wanita. Kaum wanita pun dilarang tasyabbuh kepada kaum laki-laki. Dan imamah itu ciri khas kaum laki-laki. Maka wanita yang menggunakan imamah dianggap melakukan perbuatan yang haram, yaitu tasyabbuh dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu rukhsah tidak diberikan terhadap sesuatu yang haram atau perbuatan maksiat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal imamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khufnya dan juga di atas imamah. Hadza idza kanat. Kemudian kita masuk kepada syarat imamahnya yang seperti apa sih? Apakah semua imamah yang kita lihat mungkin yang di udeng-udeng gitu ya. Udeng-udeng jari wong Tegal. Namanya imamah. Hadza idza kanat muhannakah. Dalam mazhab Hanabilah tidak semua imamah boleh diusap di atasnya. Hanya beberapa hal ada syaratnya. Yang pertama, imamah yang muhannakah, wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanaki kaurun bi fathil kaf fa akthar. Yaitu imamah yang pada salah satu puterannya itu masuk ke bawah dagu. Yudaru minha tahta al-hanaki. Ya, putar, salah satu putarannya masuk ke sini, kemudian diputar lagi di atas. Nah, salah satu putarannya masuk ke sini, kemudian diputar lagi di atas sampai habis dilipat ke dalamnya. Pernah lihat imamah enggak? Imamah itu panjangnya bisa sampai 4 meter atau 6 meter, 4-5 sampai 6 meter. Lebarnya kira-kira ya mungkin 20 cm, mungkin 20 sampai 30 cm. Menggunakan di sini dilipat. Nah, kemudian salah satu lipatannya itu dimasukkan ke bawah dagu. Kemudian diputar lagi, kan terkunci lagi ya. Sampai habis lipatan terakhir diselipkan ke dalam. Nah, itu namanya imamah muhannakah. Gampang antum browsing aja, tinggal ditulis ya. Nah. Imamah muhannakah itu imamah yang boleh diusap di atas keduanya. Kok cuma yang itu? Apa dalilnya? Nah, nanti insyaallah. Au dzata du'abatin, Atau yang modelnya terakhirnya dikunci kemudian ditarik ke belakang sana, jadi seperti ada ekornya. Bil dhammil majrur wa ba'daha hamzah maftuhah. Wahia taraful imamah al-murkha, ujung imamahnya gantung ke belakang, tapi gantungnya ngunci ya, bukan yang terakhir tiba-tiba dilampir, bukan dilampir kan, tapi dikunci, ditali di belakang, kemudian gantung ke belakang seperti itu. Fala yasihul mashu 'ala al-imamati samma, imamah samma enggak boleh. Imamah samma itu apa? Imamah yang cuma ngudeng-ngudeng di atas tok, ya. Muter-muternya di atas dah. Enggak ada ke bawah. Atau enggak dikunci di belakang kemudian ada sisanya gantung ke belakang. Nah, yang boleh dimasah di atas kedua itu cuma dua, yang muhannakah dan zata du'a dibaca muhannakah au zata du'abatin. Yang muhannakah yang lewat sini atau zata yang dikunci di belakang sana kemudian apa jatuh seperti ekor di belakangnya. Lalu imamah yang murni di atas kepala saja itu namanya imamah somma. Yang seperti yang somma itu tidak boleh masah di atas keduanya. Alasannya karena imamah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muhannakah dan zata dzu'abah. Lalu imamah somma ada enggak? Imamah somma ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu imamahnya siapa? Ahlu dzimmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk tasyabbuh dengan ahlu dzimmah. Oleh karena itu rukhsah tidak diberikan kepada imamah samma, yang cuma di kepala saja. ya. Enggak lewat sini dan juga enggak ikat di belakang sampai ada ekornya. Kemudian alasan yang kedua, karena imamah somma itu tidak ada beban untuk dicopot, ya. Tidak ada masyaqqah, tinggal dicopot, dibasuh, dipakai lagi. Beda dengan yang muhannakah. Mau dicopot gimana? Antum ke bawah. Iya enggak? Nah, di situ muncul namanya masyaqqah. Sehingga enggak bisa dicopot karena sudah ngunci di sini, ya. Kayak helm, ya, ngunci di sini. Nah, ini enggak bisa dicopot. Kecuali dibongkar semua. Nah, itu menyebabkan masyaqqah. Karena kalau sudah dibongkar masangnya lagi butuh waktu lama, ya enggak? Itu masyaqqah. Oleh karena itu boleh. Atau ngunci di belakang sana. Lah ini harus dibongkar dulu kunciannya, kemudian baru dicopot semua. Nah, repot juga sama. Nah, cuma dua imamah yang boleh dilakukan masah di atas. Adapun yang cuma di atas kepala saja atau semua itu tidak boleh dilakukan masah. Harus dicopot kemudian menggunakan air dibasuh di atas kepala kita. Wa yushtarutu aidan an takuna satiratan lima lam tajri al'adatu bikashfihi. Imamah pada umumnya itu akan menampakkan kedua telinga, ya. Kemudian akan nampak nih muqaddimatur ra's, bagian depan kepala. Kepala sama wajah sama enggak kira-kira? Hah? Ra's di sini, ini wajah, ya. Ini wajah. Apa dalilnya kepala dan wajah itu berbeda? Dalilnya ayat wudhu lah, ya enggak? Ya, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'u. Berarti wajah dan kepala dibedakan dalam syariat Islam. Kepala ini tempat umumnya tumbuh rambut. Wajah yang biasa antum lihat ketika bertemu dengan orang lain, yang nampak di depan ini wajah, ya. Kalau enggak kelihatan hidungnya berarti bukan wajah. Biasanya imamah itu kalau dipakai muqaddimatur ra's atau rambut bagian depan ini terlihat. Ya, udhunain juga terlihat. Jawanibur ra's nih, rambut-rambut samping juga terlihat. Fa yu'fa anhu. Kita harus ambil di khuffaini, Berarti kepalanya terlihat sedikit, ya. Kalau imamah, ya, kepalanya sedikit terlihat. Kita kembali ke khuffaini. Khuffaini tadi, kalau ada lubang kecil saja, boleh masah di atas keduanya enggak? Enggak boleh. Kalau imamah beda. Kalau imamah boleh. Padahal rambut samping kelihatan, rambut depan, telinga apalagi, ya enggak? Padahal nampak hal-hal yang harus dibasuh, tapi boleh tidak dibasuh, boleh tidak diusap, dan penggantinya adalah mengusap di atas imamah. Lima syaqqati taharruzi minhu. Pertama, karena itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak rambutnya, nampak telinganya, ya imamah memang seperti itu. Kemudian masyaqqati taharruz minhu, tidak mungkin bisa dihindari yang namanya imamah pasti nampak bagian depan, bagian samping, telinga, ini umum nampak. Yang umum nampak maka tidak wajib harus dimasah, ya, tidak wajib harus diusap. Bi khilafil khuf, berbeda dengan khuf. Kalau khuf nampak lubang sedikit saja tidak boleh dilakukan mengusap di atas keduanya. Wa yustahabbu mashuhu ma'aha, dan disunnahkan meskipun yang nampak tadi, ya, rambut-rambut yang nampak tadi tidak wajib untuk diusap tapi mustahab, ya, mustahab, dianjurkan untuk tetap diusap. Telinga tetap diusap, bagian depan kepala yang nampak pakai imamah tetap diusap, samping juga. Tapi hukumnya mustahab, dianjurkan. Kalau ditinggalkan pun tidak mengapa, tidak menyebabkan taharahnya menjadi batal. Naam. Waktunya sudah cukup. Kita mulai jam berapa tadi? 11 lebih, ya. Sudah 1.5 jam. Cukup, insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.